Kenapa dilarang mengubur mayat di rumah, di sekitar rumah? Beliau membawakan beberapa alasan. Alasan terbesarnya adalah syirik. Kemudian kerugian dari si mayat. Karena jika mayat itu dikubur di pemakaman kaum muslimin, tentu dia akan banyak mendapatkan doa dari kaum muslimin yang berziarah ke kuburan tersebut. Karena sunnah ketika kita datang ke pemakaman, maka mendoakan seluruh mayat kaum muslimin yang ada di kubur itu. Bukan satu-satu. Bukan secara khusus, tapi secara umum. Nah, ini tidak akan diperoleh oleh mayat yang dikubur di tempat khusus. Di belakang rumah, di samping rumah, di masjid, di masjid tidak salah. Kemudian akan mendatangkan kesempitan bagi yang masih hidup. Akan mendatangkan mudarat bagi yang masih hidup. Mau diperluas ada kuburan. Dan seterusnya. Kemudian akan menakut-takuti anak-anak. Banyak kemudaratan. Kemudian harganya akan turun jauh, kata beliau. Kita tahu ya, ketika seseorang menjual pekarangan rumah yang ada kuburannya, tentu jarang yang lain. Kecuali dengan harga yang sangat murah. Kemudian tempat umum atau rumah tentu ada tertawa, teriakan, bermain anak-anak. Ini tidak pantas di atas kuburan. Inilah alasan-alasan kenapa kita dilarang mengubur mayat di tempat-tempat khusus seperti rumah. Tapi kita disuruh mengubur mayat di tempat umum, yaitu makbar, kuburan. Kita lanjutkan. Wa amma anna al-ma'na la taj'aluha kubura. Adapun makna dari kalimat la taj'aluha kubura. Jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang dimaksud misal al-kubur. Fi'adami salati fiha. Jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan, yaitu tidak dipakai sholat. Kuburan tidak dipakai sholat. Tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Maka jika rumah kita tidak dipakai untuk baca Al-Quran, tidak dipakai untuk sholat, maka seperti kuburan. Ini maksud dari la taj'aluha kubura. Maka yang lebih buruk lagi, orang yang baca Al-Quran atau sengaja sholat di atas kubur. Yes. Ketika rumah kita tidak pakai untuk sholat, kita tidak pakai untuk baca Al-Quran, itu buruk. Itu buruk. Berarti kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Lebih buruk lagi apa? Kita sengaja baca Al-Quran di atas kuburan. Kita sengaja sholat di atas kuburan. Sengaja melakukan zikir-zikir tertentu di atas kuburan. Ini lebih buruk lagi. Maka tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat salat di atas kuburan, salat mayat. Nabi pernah melakukan, ketika beliau tertinggal tidak menyelati wanita yang meninggal, wanita penjaga masjid. Apalagi bahasa Al-Quran di atas kubur. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa huwa dalilun ala annahu yanbaghi illa naqul yajib an yaj'ala al-insana min salatihi fi baytihi wa la yukhlihi min as-salat. Wajib, dia mengatakan wajib ini secara adat bukan secara hukum. Selayaknya, seharusnya, ini yang lebih tepat. Sebaiknya seseorang menjadikan di antara sholat-sholatnya itu di rumah. Sholat sunnah. Jangan sampai rumahnya itu kosong dari sholat. Ya, bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik sholat bagi seseorang adalah di rumah. Sebaik-baik sholat adalah di rumah. Kecuali sholat wajib. Kecuali sholat lima waktu. Di luar lima waktu, maka yang terbaik di rumah. Kecuali yang tidak boleh tidak, masjid-masjid. Seperti tahiyatul masjid. Atau yang afdol di masjid, walaupun sholat sunnah. Seperti qiyam Ramadan, salat tarawih. Walaupun Nabi melakukan hanya beberapa kali dalam satu Ramadan, tetapi para imam bahkan para sahabat sepakat. Para sahabat sepakat bahwa salat tarawih di masjid bersama imam masjid tersebut, bukan sembarang imam, bersama imam masjid tersebut. Berarti yang resmi. Bukan saya mengajak teman-teman saya, 50 orang, berjamaah sholat tarawih di masjid ini, jam 2 malam. Tentu ini boleh, tapi bukan yang terbaik, karena saya bukan imam masjid ini. Kalau imam masjid ini mengatakan, nanti kita sholat tarawih jam 2, setengah 3, itu yang terbaik. Jadi, sholat tarawih mau habis isya, mau tengah malam, mau sepertiga malam, itu yang terbaik. Silakan, asal dari imam. Asal yang memimpin adalah imam. Yeah. Wa fihi aydan annahu minal mutaqarrari indahum أن المقبرة لا يصلى فيها. Dan juga mengandung hukum di dalamnya, sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat, para a'immah, bahwa makbarah, kuburan, tidak boleh dipakai untuk sholat. Bukan tempat sholat. Jangankan kuburan, masjid yang ada kuburannya. Bagaimana yang sudah sering salah. Para imam tidak menyukai, bahkan melarang, bahkan mengatakan tidak sah sholat di masjid yang ada kuburan ini. Idan, وَيَكُونُ هَذَا النَّهْيُ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ لِأَلَّا تَشَبَّهَ الْمَحَارِمَ. Dengan demikian, maka larangan meninggalkan sholat. Atau dengan kata lain, anjuran melaksanakan sholat di rumah, ini tujuannya agar tidak menyerupai kuburan. Jika kita tidak pernah melaksanakan sholat di rumah kita, maka berarti kita telah menyamakan rumah kita dengan kuburan. ويكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست laisat mahalan lis-shalah. Dan ini juga merupakan dalil yang jelas, yang terang, bahwa kuburan bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat sholat. Lalu bagaimana pertanyaan tadi? Kenapa Nabi menyolati mayat si wanita penjaga masjid itu di kuburan? Maka jawabnya, ini sholat mayat. Ini sholat mayat. Yang kedua, beliau tidak sengaja. Beliau tidak sengaja sholat di atas kuburan, tapi beliau terlambat. Kalau beliau tidak terlambat, tentu beliau akan menyolati wanita itu tidak di kuburan. Ya. Dan beliau kecewa, kenapa bagian sahabat tidak memberitahu beliau malam itu. Maka pagi hari, beliau ketinggalan. Belum menyolati wanita tersebut. وهذا هو الشاهد من الحديث للبعض. Ini merupakan syahid dari hadis dalam bab ini. Karena bab ini tentang himayah, tentang penjagaan dari Nabi alaihi salatu wasalam dari syirik. Nabi menjaga umatnya dengan benteng yang sangat kokoh. Jangan sampai terjatuh ke dalam syirik. Maka segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam syirik, dilarang, dicegah. Sampai apa? Mendekatkan antara tempat ibadah dengan kuburan. Ini mendekatkan diri kepada syirik. Maka dilarang oleh beliau. Menggantung-gantungkan sesuatu. Ya, tamimah, jimat. Ini pun dilarang. Mendekatkan kepada syirik. Kalau sesuatu yang bisa menyebabkan kaum muslimin kepada syirik, dilarang. Percaya dengan hari-hari tertentu. Mendatangkan manfaat, mendatangkan mudhar. Ini pun dilarang. Karena hal itu mendekatkan kepada syirik. Lianna istikhadal maqabiri matajid sababun qaribun jiddan lisyirk. Karena menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ini merupakan sebab yang sangat dekat. Penyebab yang sangat mendekatkan kepada syirik. Ya. Maka awal syirik diawali dari gambar orang mati. Patung orang mati. Ya. Di sesuatu yang sudah mati. Yahud, Yahud, Suah, Wat. Itu semua orang soleh yang sudah mati. Iblis mewahyukan kepada kaum muslimin hari itu. Hari itu semua muslim. Semua bertauhid. Tidak ada satupun yang syirik. Apalagi non-muslim. Tidak ada. Belum ada Buddha, Hindu, Konghucu. Non-muslim tidak ada. Seluruh manusia kaum muslimin, seluruh manusia menyembah Allah, seluruh manusia bertauhid. Selama 1000 tahun. 1000 tahun. Itu menurut Ibn Abbas makna tafsir dari firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu. Bersatu. Taulah kita bahwa bersatu menurut Allah, bersatu menurut Rasulullah adalah sama-sama menyembah Allah, sama-sama bertauhid, sama-sama berakidah yang hak, itu namanya bersatu. Walaupun mungkin dalam satu ketika pukul-pukulan, tendang-tendangan, gebrak meja, bahkan berbunuhan. Dua anak Adam, kakak beradik berbunuhan. Tapi apa kata Allah? Kana an-nasu ummatan wahidatan. Waktu itu manusia bersatu. Maka lihat Umfiyin, Harakiyin, para da'i hari ini yang mengajak kepada persatuan umat. Fahami ayat ini. Ikuti tafsiran dari Al-Mufassir dunia ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mengatakan bahwa maksud ayat itu bersatu adalah seluruh manusia semua bertauhid menyembah Allah selama 1000 tahun. Ya, maka percuma. Ketika kaum muslimin berangkulan, bersalaman, damai, tetapi sebagian menyembah Allah saja, sebagian menyembah Allah juga, menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani juga, menyembah Rasulullah, menyembah Jibril, menyembah batu, membesarkan kuburan, dan seterusnya, maka itu bukan bersatu. Walaupun saling berangkulan, saling bersalaman, persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas akidah yang hak, bertauhid. Adapun manusia, wabil khusus kaum muslimin, tidak ada masalah, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, maka dia tidak mungkin. Maka dia tidak mungkin. Itu nanti di surga. Enggak mungkin. Ya. Lihat bagaimana perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Antum bisa baca di Sahih Bukhari. Bagaimana kata Abu Bakar ketika beliau mengusulkan sesuatu di hadapan Nabi, lalu Umar tidak setuju. Apa kata Abu Bakar? Engkau memang selalu ingin menyelisihi aku. Berarti bukan kali itu saja berselisih. Antara Abu Bakar dan Umar, dua manusia terbaik, termulia, ada saja perselisihan. Ya. Tapi ketika sama-sama berakidah, sama-sama bertauhid, maka mereka bersatu dan perselisihan mereka selesai. Selesai. Ada selesainya. Walaupun sampai perang seperti kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, selesai. Kan peperangan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah berhenti, selesai. Dikenal dengan Abul Jamaah, kaum berjamaah, ketika Hasan membaiat Muawiyah. Ada selesainya. Tidak seperti hari ini kaum muslimin, tidak selesai-selesai. Tidak kunjung selesai. واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين. Menjadikan kubur sebagai masjid, sebagaimana yang sudah lalu, ini ada dua martabat. Ada dua macam. Ada dua jenis. Yang pertama, أن يبني عليها مسجدا. Membangun masjid di atas kuburan tersebut. Jelas-jelas ada masjidnya. Jelas ini terlarang. Seperti di Tanah Kusir, seperti di Kalibata, seperti di Karet dan seterusnya. Kok di tengah-tengahnya ada tempat sholat? Masjid. Jelas ini juga. Tidak boleh. Area masjid, area masjid. Area kuburan, area kuburan. Ya. Tidak boleh bersatu. Harus di luar. Ini yang pertama. Membangun masjid di atas kuburan itu. Baik kuburan itu umum, banyak, atau satu. Satu saja tidak boleh. Tentang bagaimana kubur Nabi yang ada di Masjid Nabawi sudah sering kita bahas. Ya. Kehususan Masjid Nabawi. Dan itu satu kekeliruan. Ya. Maka para imam mengingkari masuknya kubur Nabi ke Masjid Nabawi. Sepanjang sama. Yang terakhir Syekh Al-Albani. Ya. Yang kedua, ayyattakhidaha musalla yaqsuduha li yusalliya 'indaha. Salat di atas kuburan tersebut. Tidak dibangun, masjid tidak. Tidak ada bangunannya. Mungkin cuma lantai, di atasnya ada atap. Ya, buat meletakkan alat-alat di situ. Nah, lalu kita sholat di situ. Sementara kiri, kanan, depan, belakang, kuburan semua. Ini pun tidak. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh mengatakan, saya sholat karena Allah. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyembah kuburan. Saya bahkan lupa kalau di kiri kanan saya kuburan. Saya tidak ada niat syirik. Ucapan ini tidak boleh. Ya, karena larangan Nabi adalah larangan Nabi. Kenapa Nabi melarang bukan urusan kita. Kenapa Nabi memerintah? Bukan urusan kita. Ketika Nabi memerintah, kita taati. Ketika Nabi melarang, kita jauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Alasan Nabi bukan urusan kita. Ya. Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalimat kedua ini tidak perlu kita hiraukan. Yang penting Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Sebab kalau kita perhatikan yang kedua ini, maka jika di kiri kanan kita orang Yahudi Nasrani berjenggot, berkumis, tentu kita akan menyelisih mereka. Gitu ya. Kita akan menyelisih mereka. Kita potong jenggot kita, kita potong kumis kita habis. Dengan alasan orang-orang Yahudi Nasrani di sekeliling kita sudah berjenggot, sudah merapikan kumis. Tidak. Ya. Bagaimana firman Allah? Aqimish sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Untuknya bukan menjadi alasan kenapa kita sholat. Oleh karena itu, kita sholat dalam rangka taat kepada Allah. Bukan dalam rangka ingat kepada Allah. Sebab kalau dalam rangka itu, tujuan itu, berarti kalau sudah ingat Allah, apa? Tidak usah sholat. Kan? Aqimish sholata lidzikri. Tegakkan sholat, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya, tujuannya sholat, bukan mengingat. Artinya, walaupun ingat, tetap wajib sholat. Wal hadithu yadullu ala anna al-afdal أن المرأة يجعل من صلاته في بيته وذلك جميع النوافل. Hadis di atas menunjukkan bahwa yang terbagus adalah seseorang menjadikan sebagian dari salat-salatnya itu di rumah. Jangan semuanya di masjid. Ya. Oh, qobliyah ba'diyah di masjid, semua di masjid. Jangan. Sebagiannya di rumah. وَذَلِكَ جَمِيعُ النَّوَافِلِ yang sunat, yang nafilah. لِقَوْلِهِ صَلَمْنَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, أَفْضُلُ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ sebaik-baik salat seseorang adalah di rumah. إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ kecuali salat wajib. Illa ma warada syar'u an yaf'ala fil masjid. Kecuali salat yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa itu harus di masjid walaupun sunat. Misal salatul kusuf. Salat kusuf. Apa salat kusuf? Salat yang satu rakaat, dua sujud, dua ruku. Ya, satu rakaat, dua sujud, dua ruku. Ya. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, kemudian suratan, kemudian ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi. Kemudian suratan lagi, kemudian ruku lagi, kemudian sami Allah liman hamidah, kemudian sujud. Satu rakaat. Salat salat gerhana. Salat kusuf, salat gerhana. Ada riwayat Imam Muslim yang dikritik oleh para imam. Bisa 3 kali ruku. Bisa 4 kali ruku. Nabi mencontohkan bermacam-macam. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali ruku, kadang-kadang 4 kali ruku. Bermacam-macam. Ini mesti. Karena apa? Karena di zaman Nabi, berapa kali terjadi gerhana? 1 kali. Ya. Maka apa yang diberitakan oleh beliau dikritik oleh para imam. Karena di zaman Nabi, terjadi gerhana hanya 1 kali. Maka tidak mungkin beliau melakukan kadang ini, kadang itu. Maka yang hak, yang sahih, yang aqrab lis-shawab, bahwa 2 kali ruku, dua kali sujud. Lama beliau membacanya. Membaca ayat panjang, kemudian rukuknya panjang hampir sama dengan berdirinya, i'tidalnya panjang hampir sama dengan rukuknya, dan seterusnya. Ini di masjid. Ini di masjid, bukan di lapangan. Wa qiyamul lail fi Ramadan. Berarti kita singgung sedikit. Qiyamul lail di bulan Ramadan yang para imam menyebut dengan salat tarawih. Istilah salat tarawih bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan banyak istilah-istilah salat yang bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu boleh. Yang penting hakikatnya. Maka faidah mengatakan nama mengikuti hakikat. Bukan hakikat mengikuti nama. Maka kadang para imam menyebutnya macam-macam. Kadang disebut qiyam Ramadan. Kadang disebut salatut tahajud di bulan Ramadan. Kadang disebut salat tarawih. Dan beberapa salat yang tidak diberi nama oleh Nabi alaihi salatu. Menurut beliau, Syaikhul Taimin, rahimahullah, yang terbaik salat tarawih itu di masjid. Dan ini khusus bulan Ramadan. Barang siapa yang menyaingi bulan Ramadan, seperti membuat tarawih, yaitu qiyamul lail berjamaah, diumumkan waktunya, diumumkan tempatnya, ditentukan tempatnya, imamnya, dan seterusnya, maka dia telah membuat bid'ah. Berarti seolah dia salat tarawih di luar bulan Ramadan. Bagaimana yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda hari ini di negeri kita ini, di Jakarta. Jelas ini tidak. Kecuali tanpa diatur. Kecuali tanpa direncanakan. Tanpa diumumkan. Bagaimana ketika Nabi qiyamul lail, salat malam di luar bulan Ramadan, diikuti oleh Ibnu Abbas. Pernah juga diikuti oleh Hudzaifah. Pernah juga diikuti oleh Jabar dan Jabir. Tanpa direncanakan oleh Nabi. Tanpa diumumkan. Spontan. Ini boleh. Adapun yang terjadi hari ini diumumkan di masjid. Waktunya, tempatnya, imamnya, dan seterusnya. Sebagian rutin tiap malam minggu misalnya. Atau rutin tiap malam tahun baru misalnya. Jelas ini tidak. Di luar itu, maka yang terbaik sholat sunat itu di rumah, bukan di masjid. Hatta walau kunta fil Madinatin Nabawiyah, walaupun engkau di Madinah, walaupun engkau bermalam di hotel di depan Masjid Nabawi, tetap sholat sunat yang terbaik di hotel. Kalau safar, ya tentu tidak ada rawatib. Bisa sholat wudu misalnya. Ya, yang terbaik di mana? Di rumah, di penginapan, bukan di masjid. Ya. Ini kata beliau. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika wa huwa fil Madinah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik salat orang itu di rumah salat sunah. Beliau berkata di mana? Di Madinah. Di dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Ya, lebih baik di rumah. Maka orang yang rumahnya dekat Masjid Nabawi, dekat Masjidil Haram, ketika sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunat, duha, dan seterusnya, tentu yang terbaik di rumah, bukan di masjid. Adapun Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sholat duha, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bukan sholat sunat atau tahiyat di masjid. وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة. Pahala yang berlipat ganda itu kan ribuan, ya, 1.000, 10.000 di Masjidil Aqsa, 100.000 di Masjidil Haram, itu sholat berjamaah yang dimaksud sholat wajib. Adapun sholat sunatnya tidak, ya. Maka sabda beliau bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid lain. Sholat apa? Sholat zuhur. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Adapun sholat duha misalnya, tidak. Sholat qobliyah ba'diyah, tidak. Sholat sunat, tidak. Ya. Sholat wajib. Atau sholat sunat yang memang harus di situ. Sholat dua rakaat setelah tawaf di maqam Ibrahim. Ya. Atau sholat tahiyatul masjid. Adapun tahiyatul masjid harus diganti dengan tawaf untuk di Masjidil Haram, itulah kenapa. Apakah harus seperti itu atau tidak? Qauluhu 'idan. Sekarang beliau membahas tentang 'id. Apa itu 'id? Dari kata ada ya'udu 'idan. Artinya? Ya, kembali, berulang-ulang. Nah, maka hari 'id itu hari yang berulang-ulang. Maka kalau hari itu kok berulang-ulang, tidak hanya sekali tapi berulang-ulang, itu 'id namanya. Hari raya namanya. Diakui sebagai hari raya atau tidak? Ketika itu berulang-ulang dan akal tidak bisa menjawab kenapa diulang-ulang. Kalau ngaji kan jelas, kenapa ngaji diulang-ulang? Tiap malam Senin, tiap malam Selasa, berulang-ulang seminggu sekali, akal bisa menjawab kenapa? Gitu ya. Atau pasar berulang-ulang. Ya. Ada sebagian pasar setiap hari Rabu dan Sabtu misalnya, berulang-ulang. Akal bisa jawab kenapa? Tetapi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran diulang-ulang, akal nggak bisa jawab kenapa? Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha, kenapa diulang-ulang? Kenapa kita sholat dua rakaat di hari satu Syawal, habis itu khutbah, begitu juga Idul Adha, Nuzul Hijjah, akal nggak bisa jawab? Nah, sesuatu yang akal tidak bisa mencerna, tidak boleh kita lakukan kalau tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk Idul Fitri dan Idul Adha jelas contoh dari Nabi, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk Maulid Nabi, surah Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Islam, mana contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau beliau mencontohkan ceramah khusus, zikir khusus, salat khusus, pertemuan khusus di hari Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tentu kita ikuti. Kalau tidak, tentu haram. Apalagi diperdekat dengan sabda beliau ketika beliau belum lama hijrah ke Madinah, bahwa seluruh hari raya, seluruh peringatan dihapuskan oleh Islam kecuali dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini makna dari Id. Kata beliau, al-Idu ismun lima yu'tadu fi'luhu. Yang dimaksud dengan Id, Id adalah isim, sebuah nama yang melakukannya kembali lagi, diulang lagi, itu namanya Id. Seperti Idul Fitri kan pasti diulang lagi setiap tahun. Idul Adha pasti diulang lagi setiap tahun. Itu namanya Id. Awit torot judu ilaih. Berbolak-balik, diulang-ulang. Fa idza i'tada an-nasu ay ya'mala 'amalan kama law kana kullama hala 'alayhi al-hawlu sana'a ta'aman wa da'a an-nas fahada yusamma idan. Oleh karena itu, ketika manusia melaksanakan sesuatu berulang-ulang setiap tahun, setiap kali datang bulan itu, ya, dan Rajab misalnya, bulan Maulid misalnya, Rabiul Awal, membuat makanan. Kemudian mengundang orang-orang untuk makan. Maka ini disebut Eid. Li'annahu ja'alahu ya'udu wa yataharrar. Karena berarti dia telah menjadikan hari itu kembali, berulang-ulang. Itu namanya Eid. Oleh karena itu, Eid bisa sifatnya negara. Gitu kan? Bisa sifatnya dunia internasional, bisa sifatnya keluarga, sekeluarga, bisa sifatnya pribadi seorang. Itu semua namanya Eid. Seperti bangsa kita melakukan sesuatu berulang-ulang. Tiap 17 Agustus. Gitu ya. Bangsa Malaysia lain lagi. Atau seluruh dunia memperingati hari tertentu, serempak. Atau satu keluarga memperingati pernikahannya. Atau pribadi, hari kelahirannya, hari keberuntungannya. Ini semua namanya Eid. Hari raya. Hari yang diulang-ulang peringatan. Wa kadzalika minal Eid. An ta'tada syai'an wa taraddadu ilaih. Mithil ma yaf'alu ba'dul jahalati fi syahri Rajab. Contoh lain, bagaimana seorang hamba mengulang-ulang sesuatu. Beliau memberikan misal, yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil. Di bulan Rajab. Ini yang disaksikan oleh beliau. Ini yang beliau tahu. Ya. Beliau tidak melihat barangkali apa yang terjadi di negeri kita. Yang mungkin jauh lebih parah. Ini yang beliau lihat di sana. Di bulan Rajab, sebagian orang-orang jahil melakukan sesuatu. Kata beliau, wa huwa ma yusamma bisyaratir rajabiyyah. Hal ini disebut oleh orang-orang jahil itu, dinamakan oleh orang-orang jahil itu sebagai ziarah bulan Rajab. Ziarah Rajabiyyah. Sifatnya adalah bulan Rajab. Haitsu yadhhabuna min Makkah ila al-Madinah. Entah ini masih ada atau tidak. Dia menyaksikan itu atau khabar sebelumnya, karena sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita tahu betapa kemusyrikan, bid'ah, khurafat merajalela di situ ketika pemerintahan Turki Utsmani. Beliau lah yang sangat tegas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab ini, yang diserahkan oleh Syekh Utsaimin, sangat tegas memberantas kemusyrikan itu. Haitsu yadhhabuna min Makkah ila al-Madinah, di mana orang-orang jahil itu sengaja pergi dari Mekah ke Madinah. Sengaja pergi dari Mekah ke Madinah. Wa yazuruna kama za'amu qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud mereka menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menziarahi kubur Nabi tidak tercela, tidak salah, mulia, sunnah, tetapi akan menjadi bid'ah kalau dengan syarat-syarat tertentu, kalau dengan aturan-aturan tertentu, kalau dengan cara-cara tertentu, seperti membaca Yasin berpahala. Membaca Yasin berpahala, satu huruf, 10 kebajikan. Tapi akan menjadi dosa dan bid'ah kalau diatur-atur. Yang tidak ada aturan dari Allah dan Rasulnya sejak malam Jumat. Ya, bergiliran, begini, begitu. Ya. Ah, mereka sengaja mengatur ziarah itu di bulan Rajab. Ya, itu satu kesalahan tentu. Karena tidak ada perintah dari syariat bahwa menziarahi kubur beliau disunahkan bulan Rajab. Satu lagi, safar. Jelas tidak boleh, sudah sering tak maaf. Dari Mekah ke Madinah, safar bukan? Safar. Kan tidak boleh safar ibadah. Tujuannya bukan Masjid Nabawi, tadi kan kubur. Tidak bisa dengan dalil, kan sudah menyatu. Antara Masjid Nabawi dengan kubur Nabi. Maka sama saja, tidak. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Kalau niatnya datang ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi, hak, sunnah, berpahala. Habis itu, baru ziarah kubur. Tapi kalau niat utamanya ziarah kubur, beliau. Maka Imam Malik tidak suka. Imam Malik benci. Ketika orang datang ke Masjid Nabawi, langsung ke kubur Nabi. Langsung ke kubur Nabi. Langsung ke kubur Nabi. Ini beliau. Sholat dua rakaat itu tujuannya. Kalau bisa di rondo. Kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Habis itu baru siapa. Ya. Allahu a'lam. Ya, kita teratur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kata beliau, ada sebagian orang-orang jahil yang melakukan kunjungan khusus di bulan Rajab. Yaitu pergi dari Mekah menuju Madinah untuk menziarahi kubur Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza aqbalu 'ala al-Madinati tasma'u lahum siyahan. Ketika mereka sudah berhadapan dengan Madinah, sudah masuk kota Madinah, maka engkau mendengar mereka berteriak, ya, mengeluarkan teriakan. Ini yang dilakukan di sana. Sekali lagi, di tempat-tempat lain, seperti di negeri kita ini, lebih parah. Itu kubur Nabi. Di kita entah kubur siapa. Ya. Kubur entah berantak, tidak tahu apakah kuburan orang saleh, apakah kuburan orang fasik di negeri kita ini. Dikunjungi beramai-ramai di bulan-bulan tertentu. Ya. Ada haulnya. Ada haulnya. Istilah mereka haul, istilah yang masyhur di kalangan mereka. Haulnya Mbah Fulan, haulnya Mbah Fulan. Jelas ini bilang. Wa kanu sabiqan yadhabuna min Makkah ila al-Madinah ila al-Hamir khassa. Dan dulu mereka berangkat dari Mekah ke Madinah ini mengendarai keledai khusus. Keledainya khusus. ولما جاءت السيارة صاروا يذهبون على السيارة. Ketika sudah ada mobil, mereka ganti naik mobil. Ya. Inilah mereka yang beliau lihat, yang beliau dengar dari keadaan orang-orang jahil itu. وأيهما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول أي العمل الذي يتقرر بتقرر العام أو الترجل إلى المقام وشاف النبي ini ada dua makna. Yang pertama, perbuatan itu diulang-ulang. Perbuatan itu diulang-ulang. Setiap tahun melakukan hal yang sama. Awit sorot judul ilal makan atau tempatnya yang berulang-ulang dikunjungi. Jadi ada dua makna. beliau memohon kepada Allah agar kubur beliau jangan dijadikan air. Ada dua makna. Makna pertama, jangan melakukan sesuatu dengan berulang-ulang di kubur beliau. Makna kedua, jangan mendatangi kubur beliau berulang-ulang. Ada dua makna. Kata beliau, "Adz-dzahir ats-tsani." Yang sesuai dengan zahir lafaz adalah yang kedua. Jadi mendatangi tempat itu. Ya. Aila tatarajjadu ala qabri wa ta'tadu dhalik. Jadi maksud bahwa Nabi bersabda, jangan kalian berulang-ulang mengunjungi kuburku. Jangan menjadi kebiasaan kalian berulang-ulang mengunjungi kubur. Oleh karena itu, para sahabat yang tinggal di Syam, Mesir, Yordan, Yaman, kapan menziarahi kubur Nabi? Ketika datang ke Madinah. Ya, berapa kali? Sekali. Ya, misalnya mereka bermalam atau kita ya bermalam di Madinah seminggu atau 10 hari, maka ziarahnya berapa kali? Satu kali. Sama dengan umroh di Mekah, kita datang di Mekah bermalam 10 hari, maka umroh berapa kali? Sekali. Bukan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, pagi umroh, siang umroh, sore umroh. Pagi ziarah ke kubur Nabi, siang habis zuhur, begitu pula. Nanti Isa belum meninggal setelah sholat Isa, mereka berziarah ke kubur Nabi lagi. Ini dia. Sekarang. Dan kapan penduduk Madinah berziarah ke makam Nabi? Sepulang dari Safa. Sepulang dari Safa. Misalnya para sahabat, para tabi'in yang tinggal di Madinah. Ya, safar ke Syam. Bulan, dua bulan. Lalu kembali ke Madinah. Berziarah ke kubur Nabi. Ya. Tidak seperti kaum kita yang memang kuburiyu. Hobinya berziarah kubur. Sebab maksud ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Ini tidak akan tercapai kalau setiap hari. Ya. Sore ziarah kubur, siang ziarah kubur, tujuan itu tidak akan tercapai. Kan hati manusia itu kan lemah. Ya. Tidak mungkin ketika melakukan sesuatu atau mengunjungi satu tempat, maka perasaan hatinya sama dengan kemarin waktu mengunjungi tempat ini. Tentu beda. Ya. Maka tidak terlalu sering. Sawa'an qayyaduhu bis-sanati atau bil-syahri atau bil-usbu. Sama saja apakah mereka mengkaitkan berulang-ulang ini setiap tahun, atau setiap bulan, atau setiap minggu. Ya. Maka jangan dikira yang dilarang setiap tahun doang. Maka setiap bulan juga dilarang, setiap minggu juga dilarang. Mengunjungi Nabi berulang-ulang. Ya. Nah, begitu juga, tentu apalagi. Apalagi kubur yang bukan kubur Nabi. Kubur Nabi saja tidak diulang-ulang mengunjunginya, apalagi kubur selain kubur beliau. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Wa innama yuzaru li sababin. Bahwasanya kubur beliau itu diziarahi karena satu sebab. Kama lau qadimal insanu min safarin, yaitu ketika seseorang pulang dari safar, fa dhahaba ila qabrihi fa zarahu. Ini penduduk Madinah ya. Ketika mereka pulang dari safar, maka mereka datang ke kubur Nabi untuk berziarah. Aw zarahu yatadhakkara al-akhirah ka ghairihi min al-qubur, atau boleh juga datang walaupun tidak dari kafar, tapi untuk mengingat akhirat. Berarti tidak dilakukan terlalu sering dan dijadwalkan. Tidak. Ya. Nah, kalau mengingat kepada kematian, maka kubur beliau sama dengan kubur yang lain, yaitu boleh dikunjungi kapan saja untuk mengingat mati. Allahu a'lam. Ya, kita bersoal jawab. Saja orang tua kami meninggal dunia. Bagaimana sebaiknya kuburan yang dibuat, apakah boleh di tembok pinggiran kuburan dan bolehkah diberi perumputan? Bagaimana contoh ziarahnya? Yang pertama, apa yang ada dalam kuburan ini sudah dicontohkan oleh Nabi, ini karena bagian dari ibadah. Oleh karena itu tidak boleh ada kuburan yang menyelisihi sunnah Nabi, berbeda dengan cara nikah, cara muamalah. Karena kuburan ini bagian dari ibadah, akal kita tidak bisa mencerna, maka harus mencontoh Nabi, mengikuti apa yang telah Nabi contohkan. Misalnya, tidak boleh menembok. Kalau ini jelas larangannya. Tidak boleh menembok manapun, kiri, kanan, depan, belakang. Yes. Kemudian, tidak boleh tinggi. Maksimal boleh tinggi sejengkal. Sejengkal. Kemudian boleh diberi batu atau kayu. Ya, yeah. Satu. Tepat di atas kepalanya. Tanpa ditulis. Tanpa ada tanda apapun. Ya. Yeah. Ziarah kubur juga telah dicontohkan oleh Nabi. Memberikan salam, mendoakan dengan doa ibadah atau doa masalah, dan jangan berdoa menghadap ke kubur. Tapi berdoalah menghadap ke kiblat. Bagaimana jika kita melakukan sholat di masjid karena takut lupa jika dilakukan di rumah? Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Nabi tadi kan mengatakan sebaik-baik. Berarti bukan syarat. Bukan wajib. Ya, yang terbaik salat sunat di masjid. Boleh. Kalau dengan dalil di mana tempat di mana terdapat kumandang azan itu dikatakan negara Islam, bagaimana dengan negara kafir yang terdapat kumandang azan? Apakah itu tidak tergolong murjiah? Yang pertama, kita wajib taat kepada Nabi. Alaihi salatu wassalam. Nabi menyatakan negara atau daerah atau negeri muslim ketika beliau mendengar suara. Itu bisa dilihat di Sahih Bukhari bagaimana Nabi mau menyerang satu negeri. Mau menyerang satu negeri, beliau menunggu datangnya waktu subuh. Ketika terdengar azan subuh, maka beliau batalkan penyerangan itu. Karena itu bukan negeri kafir, tapi negeri muslim. Kalau tidak terdengar azan subuh, maka diserang oleh beliau. Ya, berarti yang menyatakan bahwa berkumandangnya suara azan itu sebagai tanda negeri muslim adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu kita tidak akan berani mengatakan bahwa Nabi murji'ah. Ya. Adakah negeri kafir yang berkumandang azan? Nah, ini yang sampai hari ini kita tidak ada pasti, kecuali mungkin sedikit. Umumnya di Amerika, di Jepang, di Inggris, di Prancis dan sebagainya tidak berkumandang dengan bebas seperti Jakarta ini, Indonesia ini, Malaysia, Saudi, Kuwait, Mesir, dan seterusnya. Tidak. Dan itu kita saksikan. Ciri lain tentu ada. Ini salah satu. Karena syiar terbesar. Syiar Islam terbesar adalah azab. Syiar Islam terbesar. Ya. Menggema suara. Tauhid. Syiar Islam terbesar. Ada ustaz yang mengatakan bahwa area halaman di dalam pagar masjid masih termasuk masjid sehingga tidak diperbolehkan mengadakan jual beli di sini. Saya kira kurang tepat ya. Para masjid adalah tempat di mana di situ dipakai untuk i'tikaf, dipakai untuk sholat tahiyatul masjid. Dan seterusnya tidak boleh dipakai jual beli, berarti area masjid ini. Siapa yang berhak menentukan? Tentu si pengurus masjid ini. Yang kedua, urf. Secara urf, ketika itu konblok, diinjak-injak dengan sendal, sepatu, motor, mobil, tentu secara urf, itu bukan masjid. Halaman masjid. Itu pengurus pun tidak akan mengatakan bahwa itu masjid, tapi halaman masjid. Maka sholat tahiyatul masjid di situ tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Itikaf di situ juga tidak bisa. Ya. Itikaf bikin tenda. Mana ada pojok sana. Pojok sana, ya, dekat warung itu. Situ aja enggak ada. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Walaupun tanah itu tanah masjid. Walaupun mungkin pengurus menyatakan bahwa ini masjid. Karena pengurus dan urus. Gitu ya. Berarti jual beli di situ boleh. Boleh. Dan tidak boleh di situ. Ya. Atau terambi masih bisa dikatakan masjid. Jika itu dinyatakan pengurus sebagai apakah menziarahi kubur orang tua termasuk adab seorang anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia? Sesuatu yang dibolehkan. Bukan sesuatu kewajiban. Kewajibannya atau yang lebih penting dari itu mendoakan, menjadi anak yang saleh, meneruskan, melaksanakan wasiatnya. Itu jauh lebih penting. Adapun menziarahi kubur orang tua, sesuatu yang dibolehkan. Dengan niat utama tadi, mengingat mau. Karena kalau sekedar mendoakan, tentu dari rumah, dari masjid, dari manapun bisa. Ya. Salah satu kekeliruan sebagian kaum muslimin, menganggap bahwa menziarahi kubur orang tua, itu bakti yang terbesar ketika orang tua sudah wafat. Ketika orang tua kita sudah wafat, maka yang paling besar adalah doa kita. Tidak harus ke kuburan. Kemudian kita melaksanakan amal saleh. Kan waladin sholihin, yad'ulah. Anak yang saleh. Ketika antum sholat berjamaah di masjid, menghidupkan sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, bertauhid, maka ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang tua antum yang sudah nikah. Amal saleh. Amal sholat terbesar apa? Tauhid. Maka jika kita ingin mendapatkan manfaat dari anak-anak kita, didik anak-anak kita dengan tauhid. Dengan sunnah Nabi alaihissalam. Rumah saya dengan dekat dengan area kuburan. Hanya dipisahkan oleh jalan kecil. Jika saya menyalakan lampu luar untuk menerangi jalan kecil tersebut, maka sebagian cahayanya juga menerangi kuburan tersebut. Apakah ini termasuk kategori menyalakan lampu di kuburan? Karena di Karena di pembahasan yang lalu dikatakan bahwa kita dilarang menyalakan lampu di kuburan. Jawabnya innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dengan niatnya. Tentu niat kita menerangi jalan atau rumah kita, gitu ya. Maka tidak termasuk. Kemarin yang dibahas oleh beliau kan di dalam kuburannya. Ketika di dalam kuburan itu ada bangunan untuk menyimpan alat-alat, ya, bagaimana bagusnya kasih lampu atau tidak, itu kan jelas di kuburan. Adapun pertanyaan ini kan di sebelahnya. Ya, walaupun dekat, tetapi tidak di dalam kuburan. Apakah hukum membaca salawat ketika nama Nabi disebut? Sebagian imam mengatakan wajib. Karena dikatakan bakhil-bakhil orang. Ketika namaku disebut, tapi dia tidak bersalawat, itu bakhil-bakhil orang. Ya. Nah, tentu salawatnya tidak harus dengan teriak. Tidak harus dengan beramai-ramai. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak seperti itu. Bagaimana sebagian orang, ya, oh, dengan gerakan bibir. Semua ya, mau Nabi, mau Rasulullah, mau Muhammad, pokoknya yang dimaksud beliau. Ya. Bahkan domir huwa hu tetap sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jika kita mendengar nama beliau yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun beliau tetap sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tulisan, tulisan tidak wajib. Tulisan tidak wajib. Musnad Imam Ahmad awalnya tidak ada salawat. Muhammad Rasulullah, ya. Nah, tetapi beliau dan para imam ketika menulis itu Muhammad misalnya, bibir mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wasallam. Tulisannya tidak ada. Nah, sekarang ada, itu ditambah. Ya, penambahan yang baik. Bagaimana kalau disingkat? Ah, ini yang keliru. Ini yang keliru. Tidak ada para imam menyingkat. Sot, lam, ayin, min, misalnya tidak ada. Apa singkatan itu tidak ada makna kecuali sekedar rumus. Kecuali sekedar rumus. Misalnya Bukhari kha, Muslim min, Abu Dawud jal. Dan itu kan beda masing-masing imam. Ya, Imam Suyuti memberikan rumus seperti itu Bukhari kha, Muslim min dan seterusnya. Adapun ibadah tentu tidak bisa. Tidak bisa, karena ibadah itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Maka daripada disingkat, menggantikan. Ya, tahu. Tahu, ya. Ini tidak tepat. Apakah tanah kuburan kaum muslimin dengan non-muslim harus dipisah? Ya, jelas. Nabi melarang orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ya, bahkan ada pembahasan tentang orang yang mati dan dia tidak sholat. Setelah dibunuh, maka tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Harus. Kalau dicampur, maka ini kekeliruan. Ya. Saya kira kaum muslimin paham ini, maka di barat, di tanah kusir, dipisah. Antara muslim dengan non-muslim. Bolehkah sholat gaib yang mana mayat tersebut yakin sudah disolati oleh sebagian kaum muslimin? Ini tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat. Yang ada ketika mayat itu belum disolati. Yaitu Raja Najasyi. Satu-satunya sholat gaib yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena Raja Najasyi yang waktu Islam ini tidak disolati. Dan beliau dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Maka beliau mengajak kaum muslimin para sahabat di al-musalla, tanah lapang yang lebih biasa dipakai oleh beliau untuk sholat Id, untuk sholat jenazah. Sunnah yang dicontohkan oleh beliau salah satunya adalah sholat jenazah di tanah lapang, tidak di masjid. Di masjid tentu boleh. Adapun mayat yang sudah yakin disolati, maka tidak perlu lagi sholat tarawih. Dengan dalil bahwa banyak para sahabat yang meninggal di tempat jauh. Ya. Oh, seperti Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Ruwaha, ya, meninggal di Mu'tah. Dan Nabi tahu, tapi Nabi tidak menyolati secara wajib. Dan begitu para sahabat yang lain. Suaminya Ummu Habibah, ya, dan lain banyak yang meninggal di tempat jauh. Nabi tahu, tapi Nabi tidak menyolat secara wajib. Kenapa? Sudah disolat. Tadi dijelaskan tentang hari raya yang sifat keluarga pribadi. Lalu bagaimana dengan peringatan ulang tahun yang dilakukan seseorang? Ya itu maksudnya. Ya. Yang secara pribadi itu maksudnya ya ulang tahun itu. Ya. Maksudnya ulang tahun itu kan diulang-ulang. Ada makan khusus, ada pertemuan khusus, ada apalagi tiup lilin segala macam. Ya, jelas. Itu bagian dari ibadah. Itu ritual. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka jelas itu haram. Apalagi melihat dari kebiasaan, untuk kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan muslim, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Jelas, tidak syak lagi bahwa ulang tahun itu haram. Kita dilarang mendekati syirik. Di kampung ana ada banyak monyet liar penghuni bukit. Monyet liar penghuni bukit yang sering rumah-rumah. Kepercayaan penduduk sana tidak boleh monyet-monyet tersebut. Tidak boleh menyakiti monyet-monyet tersebut. Karena ada yang menyakiti atau menyerang monyet tersebut jadi sakit. Apakah kepercayaan ini termasuk syirik? Iya. Meyakini bahwa sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itu syirik. Maka Nabi mengatakan, man allafa samimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu. Ya, yang gantungan ini mengakibatkan sesuatu. Maka dia telah berbuat syirik. Ya, karena itu bukan sebab. Adapun itu menjadi asbab, maka boleh. Alhamdulillah dagangan saya laris karena saya dagang di tempat ramai. Di pinggir jalan. Jualannya tidak terlalu mahal, tempatnya bersih, dan seterusnya. Nah, ini diyakini sebagai asbab. Selain yang terbesar adalah itu qadar Allah, kehendak Allah. Maka ini tidak syirik. Maka ini tidak syirik. Yang syirik apa? Saya alhamdulillah dagangan saya laris. Karena apa? Karena saya mulai berdagang malam Selasa pagi. Atau Jumat Kliwon. Aisyah. Karena enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Seperti monyet-monyet tadi. Yang menyakiti. Kecuali yang menyakiti kemudian dibalas sama monyet yang lain. Ya, ya benar. Ya, berarti itu tidak syirik. Itu memang akbar. Kalau memang seperti itu, iya. Mungkin monyetnya rada pintar gitu ya, karena sudah bergaul, ya, yang nyakitin teman kita yang ini ditandai, dikeroyok. Ya, kalau memang gitu nggak sih? Gitu ya. Allahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallah. Alhamdulillah.